kamu sayang. Kamu gak apa-apa? Oke, please bawa aku pergi sekarang. Aku mau kemanapun sama kamu. Iya, terus apa? Aku gak peduli, kamu cinta aku kan? Oke, aku jemput kamu sekarang. I love you. Kita